بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita pembahasan al-luqatah dari kitab Dhul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan yang tadi kita bahas bahwa luqatah adalah merupakan harta yujad fit tariq, yang didapatkan di jalan dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Dan luqatah ada beberapa macam. Yang pertama yaitu yang di sana yang harganya yang harganya kecil atau yang bernilai tapi kecil nilainya, yang dimana apabila orang yang kehilangan dia tidak mencarinya, yaitu seperti tali ataupun yang lainnya, kertas misalkan, ataupun dalam bentuk uang misalkan 500 perak atau 1000 misalkan. Nah, gimana seseorang ketika jatuh di jalan sedikit kemungkinan untuk mencarinya. Kemudian yang kedua yaitu hewan-hewan yang dimana dia bisa menjaga dirinya dari binatang buas seperti ibil dan juga burung-burung, mereka bisa menjaga. Sebenarnya nanti hadis yang kita akan sebutkan. 6. Dan sedangkan binatang yang dimana binatang yang dia tidak bisa menjaga dirinya dan bisa kemungkinan diterkam oleh binatang yang buas seperti ghanam, sapi yang kecil, nanti kita akan sebutkan juga. Kemudian pembahasan yang berkaitan tentang luqatah, dan kita baca ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, man wajada luqatatan falyarif isafaha wa wika'aha. Barang siapa yang mendapatkan luqatah, maka ketahui isafaha wa wika'aha. Isafaha wa wika'aha yaitu tali dan wadahnya. Dengan kata lain bahwa seseorang yang mendapatkan luqatah, kenali ciri-cirinya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Iyad ibn Himar dan juga hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bertanya tentang luqatah, barang temuan, kemudian Nabi sallallahu mengatakan i'rif isafaha wa wika'aha, kenalilah isafaha wa wika'aha, tempat dan juga talib mengikatnya. Tali pengikatnya kenali. Kalau zaman sekarang misalkan tas ada resletingnya, nah, diikat dengan resleting. Nah. Dan mengenali di sini ciri-cirinya agar kita mengetahui apa yang di dalam isi dari wadah tadi. Contohnya seseorang ketika menemukan kresek, dilihat dulu dalamnya apa isinya, untuk mengetahui apa yang terdapat di dalam tadi. Bisa saja isinya nasi kuning misalkan, atau nasi uduk, atau bisa saja isinya barang yang lebih berharga dari itu, uang 20 juta misalkan, dikresek, bentuknya kayak nasi bungkus, sehingga seseorang mengetahui sifat-sifat dari apa yang dia temukan, mulai dari wadahnya, mulai dari isinya. Dan fungsi dari mengenali di sini agar ketika dia mengumumkan barang temuan tadi, sehingga ketika ada yang mengaku dia merasa kehilangan, maka ditanya apa barangnya, sifatnya seperti apa, atau misalnya kalau uang berapa jumlahnya. Sehingga ini fungsi dari mengenali dari wadah ataupun tali dari barang temuan tadi. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa di dalam mengumumkan barang temuan, sebutkan oleh para ulama dalam mengumumkannya, yaitu hanya menyebutkan jenisnya saja, hanya menyebutkan jenisnya saja, sedangkan sifatnya jangan diumumkan. Kenapa sifatnya jangan diumumkan? Karena ditakutkan ada orang yang mengaku-ngaku. Nah, misalkan kita seseorang menemukan jam tangan, misalkan. Ketika dia mengumumkan jam tangan, maka jangan disebutkan sifat-sifatnya. Akan tetapi sebutkan dari jenisnya. Siapa yang merasa kehilangan jam tangan, harap ke kantor atau ke DKM. Ketika datang pemiliknya merasa kehilangan, kita tanya jamnya mereknya apa, warnanya apa, jamnya analog atau digital. Dan fungsi di sini jangan ditakutkan nanti ada yang mengaku-ngaku, ada yang mengaku-ngaku. Kalau kita menyebutkan dengan sifatnya secara terperinci, maka ditakutkan ada orang yang fasik, yang dimana bukan milik dia, tapi dia mengaku-ngaku. Kenapa? Karena sifatnya disebutkan. Siapa yang merasa kehilangan jam, mereknya Casio, talinya warnanya coklat, misalkan, jamnya analog, atau mereknya Casio Gisok, harap datang ke kantor. Ketika diumumkan seperti itu, orang datang. Yang mungkin bukan dia, bukan hak milik dia, cuman dikarenakan sifatnya disebutkan secara terperinci, sehingga orang tadi mengaku, saya kehilangan. Mereknya apa? Casio. Warnanya apa? Warnanya coklat. Jamnya apa? Jamnya digital. Sebagaimana yang diumumkan pada orang yang menemukan tadi. Maka ini tidak sepatutnya. Sehingga sebutkan jenisnya saja, sedangkan sifatnya jangan. Sama seperti seorang yang misalkan ada yang kehilangan dompet. Karena bisa jadi yang kehilangan itu bukan satu orang, dua orang misalkan. Di pasar, di keramaian, yang hilang itu dua orang. Dan dua-duanya jamnya hilang. Ketika diumumkan, tidak menyebutkan sifatnya, ketika orang tadi datang, saya kehilangan jam tangan. Warnanya apa? Ketika dikatakan oleh orang yang menemukan jam, ketika di orang yang menemukan tadi bertanya, kemudian orang tadi mengaku warnanya biru misalkan, padahal bukan warna biru. Kemudian yang menemukan tadi mengatakan, maaf mas, jamnya bukan warna biru. Terus warnanya apa? Ya jangan kasih tahu. Warna biru, bukan warna biru, tapi warnanya coklat misalkan. Nanti dia bisikin temannya, ada jam kehilangan, kamu ngaku aja warnanya coklat. Sehingga kalau misalkan ada yang datang dan sifatnya berbeda, maka jangan kasih tahu. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang fasik datang atau yang mengaku-ngaku, dan bisa jadi yang kehilangan bukan satu orang, dua orang, ataupun tiga orang. Nah, begitu juga yang lainnya seperti kehilangan dompet. Ada yang merasa kehilangan dompet? Jangan sebutkan. Ada dompet, ada uangnya isinya 400 ribu, pecahan 50 ribuan. Nah, jangan. Akan tetapi kasih tahu ada yang kehilangan dompet. Ketika ada yang datang mengaku-ngaku, kita tanya, dompetnya warnanya apa? Uangnya jumlahnya berapa? Pecahan berapa? Nah, ditanya. Nah, sehingga kaifiyah ta'rif di sini mengumumkan di sini yaitu dengan jenisnya saja, bukan sifatnya. Kalau sifatnya jangan. Nah. Baik. Qala fa in kana sahibuha dafa'aha ilai wa illa arrafa biha haulan. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, fa in jaa, saya ulangi, fa in jaa sahibuha dafa'aha ilai. Dan apabila yang datang, yang pemiliknya itu datang, dafa'aha ilai. Berikan barang temuan tadi. Dan jangan disembunyikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Iyad bin Himar, Rasulullah SAW mengatakan, man wajada luqatatan fal yushhid dawai adlin wal yahfab isafaha wa bika'aha thumma la yaktum. La yaktum di sini jangan disembunyikan. Wa la yughayyib, jangan disembunyikan dan jangan dihilangkan. Dapat barang temuan disimpan di lemari. Nah, biarinlah. Diumumkan tidak. Disimpan aja. Sehingga dia berkeyakinan nanti ini punya saya. Padahal itu barang temuan. Jangan disembunyikan. Akan tetapi diumumkan. Jangan merasa kalau orangnya datang nyesel gitu. Sudah diumumkan datang. Kenapa datang ya? Padahal kalau misalkan dia enggak datang satu tahun ini barang milik saya ini. Lah, maka ketika seseorang ada pemiliknya berikan. Itu termasuk dari mimbab sebagaimana kita sebutkan mimbab ta'awun. Nah, mimbab ta'awun al birri wa taqwa. Menolong saudaranya yang sedang kesusahan. Karena mungkin dia dalam keadaan orang miskin, harta yang dia punya hanya itu saja, misalkan. Sudah dia jaga ternyata hilang. Sehingga dengan kita mengumumkannya, dengan kita memberikannya, ketika ditemukan, maka itu adalah termasuk dari menolong saudaranya. Nah, sehingga seseorang agar barangnya itu gampang untuk ditemukan, maka beri tanda. Contohnya misalkan kunci motor. Atau kunci lemari. Atau apapun. Biasanya ada gantungan. Yusuf misalkan namanya. Kelas ini. Nomor teleponnya ada misalkan. Sehingga ketika ada yang kehilangan, orang yang menemukan langsung telepon, langsung SMS ke orang. Cepat ketemu. Dompet juga kalau bisa ditulis di dalam. Barang siapa yang menemukan dompet ini, maka diharap untuk menjaganya dan mengembalikan kepada pemiliknya bernama ini. Kasih nomor teleponnya situ. Nah, atau kalau bisa nanti dia akan mendapatkan imbalan, misalkan. Nah, kenapa mimbab berterima kasih kepada seorang tadi? Ditulis, masukin. Suatu saat misalkan hilang, bingung, ini punya siapa dompet? Besar. Ketika dicek dilihat ada kertas, ada nomor telepon, sehingga gampang untuk dihubungi. Nah, kalau misalkan mudah-mudahan ditemukan oleh orang yang amanah. Nah, mudah-mudahan ditemukan oleh orang yang amanah. Nah, kalau misalkan ditemukan oleh orang yang niatnya mencuri, dia tidak mau mengembalikan lagi, itu amruha ilallah, urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang yang menemukannya amanah dikembalikan dengan seutuhnya, nah, tentunya orang yang pemilik tadi akan berterima kasih. Nah, tidak berterima kasih. Dan jangan meminta imbalan. Jangan meminta imbalan. Kalau diberi, maka tidak mengapa. Tapi kalau meminta, jangan. Karena Nabi SAW di sini sebut, Nabi SAW menyebutkan, naam, fa'in ja'a rabbuha fa'wa ahakku biha. Apabila pemiliknya datang, maka dia lebih berhak. Dan juga dikatakan oleh Imam Syaukani di sini sebutkan, fa'in ja'a sahibuha dafa'a ilaih. Kalau datang pemiliknya, maka berikan semuanya, semuanya. Jangan ada yang dikurangi. Nah, terkecuali apabila barang yang hilang tadi butuh untuk dikasih makan, sebagaimana pembahasan telah kita bahas kemarin, yang hilang kambing. Karena kambing apabila disimpan, mentang-mentang punya orang, disimpan di kandang, tidak dikasih makan seminggu, dua minggu, tiga minggu, pas lihat mati kambingnya, nah, kasih makan. Dihitung dia berapa hari kasih makan. Ketika datang pemiliknya mau mengambil kambing tadi, kasih tahu, saya telah memberi makan kambing ini jumlahnya, ini dari pakan yang saya beli untuk memberi makan. Nah, berbeda dengan apabila barang yang temuan tadi tidak perlu untuk nafkah, memberi makan dan sebagainya, maka cukup untuk disimpan, diumumkan. Nah, dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih. Nah, dan disebutkan Imam Syaukani, kita baca dulu, fa in ja'a sahibuha dafa'a ilai wa illa arafa biha haulan. Kalau tidak ada pemilik, kalau pemiliknya itu belum datang, maka diumumkan satu tahun. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu umumkan selama satu tahun. Dalam hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, Nabi mengatakan, "I'rif isafaha wa wikaha thumma 'arifha sanah." Kemudian umumkan satu tahun. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah taala menyebutkan, mengumumkan dalam satu hari dua kali. Satu hari dua kali. Kemudian setelah itu beberapa lama satu kali. Kemudian setelah itu cukup satu minggu sekali. Nah, kemudian setelah itu setiap bulan. Afwan, saya ulangi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih menyebutkan, diumumkan fi kulli yawm marratain. Dalam satu hari dua kali. Kemudian setelah itu sehari sekali. Kemudian setelah setiap minggu. Kemudian umumkan setiap bulan. Nah, diumumkan di tempat-tempat keramaian orang ataupun di tempat kehilangan barang tadi. Biasanya orang yang kehilangan dia akan ingat, tadi saya kemana ya? Tadi saya kesini, kemudian dari sini kesini, dari sini kesini. Dia akan mengingat, akan menelusuri jalan yang telah dia telusuri. Sini dilihat, sehingga tempat di situ dia hilang diumumkan. Pakai apa? Kertas satu lembar ditempel di tembok misalkan. Barang siapa yang merasa kehilangan jam tangan, harap untuk menghubungi nomor ini. Nah, sebutkan nomornya. Nanti akan telepon orangnya, janjian. Kalau emang sifatnya disebutkan sama, maka berikan. Kalau emang sifatnya berbeda, maka jangan diberikan. Nah, baik, insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.